له لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله سورة نون والقلم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال قتادة حرد جد في أنفسهم وقال ابن عباس يتخافتون ينتجون السرار والكلام الخفي. Berkata Imam Qatada, hardin yani jadda fi anfusihim, yani bertekad kuat dalam diri mereka untuk memanen hasil kebun mereka. Dengan catatan tidak mengizinkan orang-orang miskin, orang-orang fakir masuk ke dalam kebun meminta-minta. Dari niatannya memang sudah salah. Barakallahu fikum. Jadda bi anfusihim wa qala ibn Abbas yatakhafatuna yantajuna as-sirara wal kalam al-khafi. Mereka berbisik-bisik. Berbisik-bisik sesama mereka untuk sepakat agar supaya tidak ada seorang pun dari kalangan orang-orang miskin, orang fakir yang mendatangi mereka. Oleh karena itu mereka hendak memanen panenan mereka di pagi-pagi buta. Waqala Ibn Abbas inna la dhalun adlalna makana jannatina. Tapi Allah Subhanahu wa taala telah mengirim untuk kebun mereka di malam hari api yang melalap kebun tersebut sehingga menjadi, barakallahu fikum, arang. Sehingga begitu mereka mendatangi kebun mereka, mereka tidak dapati sama seperti kemarin begitu mereka meninggalkannya. Sehingga mereka pun mengatakan inna ladhallun, kita ini tersesat jalan. Kok seperti ini kebun kita? Bukan kebun kita ini. Kebun kita kemarin kan begini dan begini, yakni melimpah, buahnya lebat, hasil bagus. Mereka pun mengatakan inna ladhallun, kita ini dalam kondisi sesat jalan. Salah jalan kita ini bukan kebun kita. Maka ketika mereka betul-betul memeriksa dengan teliti, betul bahwa itu adalah kebun mereka. Cuman kebun mereka tidak lagi sama seperti kemarin. Kemarin masih bagus-bagus saja, baik-baik saja. Sekarang sudah hancur, tidak ada lagi yang tersisa. Waqala ghairuhu kassarin kassubhi insarama minal layli wal layli insarama minal nahar. Fa'asbahat kassarin, yani tinggal sisa-sisa yang baru saja dilalap, tinggal bekas-bekasnya saja. Wahuwa idhan kullu ramlatin insaramat min mu'zamir ramal, yani kalau siang ya tinggal sisa-sisa siang, kalau malam tinggal sisa-sisa malam. Kemudian juga demikian ketika itu adalah tumpukan pasir, maka tinggal sisa-sisa tumpukan. Barakallahu fikum. Itu yang mereka dapati dari kebun mereka. Baik. Was-sarim aidha al-masrum mithlu qatil wal maqtul. Hancur. Barakallahu fikum. Baik. Asram itu lawan dari zur'ah. Ketika seorang sahabat ditanya, "Masmuk, siapa namamu?" Dia pun mengatakan, "Asram." Nama saya Asram, yakni sesuatu yang sudah selesai dipanen. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bal anta zur'ah." Bahkan engkau adalah sesuatu yang tumbuh. diganti namanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama-nama yang kurang bagus artinya hendaknya dirubah. Karena demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merubah nama-nama para sahabatnya. Baik, menjadi lebih baik atau tempat-tempat dirubah menjadi nama yang baik. Jadi tidak sekedar memberi nama. Barakallahu fikum. Jangan mengatakan apalah arti sebuah nama. Tidak, nama memiliki arti. Barakallahu fikum. Nama sangat memiliki arti. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merubah nama-nama yang kurang bagus menjadi bagus. Sehingga seandainya nama hanya sekedar nama, Rasulullah tidak perlu merubah nama-nama. Subhanallah. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala babun. Ada takmil di situ enggak? Babu qawlillahi ta'ala utullin ba'da dhalika zanin. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Mahmud qala haddathana Ubaydullah ibn Musa an Israel Nabi Husayn عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عتل بعد ذلك زنين قال رجل من قريش له زنمة مثل زنمة الشاة berkata seseorang dari Quraisy له زنمة dia memiliki زنمة seperti زنمةnya seekor kambing. Yakni tanda. Barakallahu fikum. Tapi yang dimaksud dalam ayat ini adalah tanda-tanda keburukan yang diketahui seseorang dengan keburukan itu. Karena orang ma'ruf dengan kebiasaannya. Ketika orang terbiasa dengan melakukan kebaikan, maka orang pun mengatakan ini orang-orang baik. Dan ketika orang terbiasa melakukan kejelekan, maka dia pun dicap sebagai orang yang jelek. Zanim biasa juga disebut bahwa anak ini adalah anak zina. Tidak dinisbahkan ke ayahnya. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن معبد بن خالد قال سمعت حارثة بن وهب الخزاعي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بأهل الجنة kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maukah kalian aku beritahu tentang penghuni surga sifatnya bagaimana karakternya apa kata Rasulullah SAW kullu dha'ifin mutadha'if law aqsama 'ala Allah la abarrahu. Semua orang yang lemah tentunya dibangun barakallahu fikum kondisi dan keadaannya itu di atas iman wa taqwa adalah orang yang lemah tidak memiliki kekuatan dari sisi ekonomi mungkin dia miskin atau kekurangan barakallahu fikum dari sisi kedudukan dia bukan orang terpandang mungkin bukan orang berpangkat dari sisi apapun dia dianggap lemah, tidak diperhitungkan di tengah-tengah masyarakatnya. Cuma sekedar orang-orang biasa, bukan orang-orang yang dicari. Mana si Fulan? Tapi ketika dia adalah orang-orang penting, maka senantiasa dicari. Dia bukan kullu dha'ifun mutada'if, law aqsama 'ala Allah la abarrahu. Lemah dia, bahkan tidak dikenali di kampungnya. Barakallahu bikum. Khumul dia. Seperti Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani, seandainya bukan pemberitaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak dikenali. Barakallahu fikum. Bahkan orang kampungnya tidak mengenali dia sebagai orang yang utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Biasa-biasa saja, sama seperti yang lainnya. Dari keistimewaan yang nampak begitu. Barakallahu fikum. Tapi yang penting sesungguhnya adalah keimanan dan ketakwaan. Orang mungkin nampak biasa-biasa saja, sama-sama saja antara satu dengan yang lainnya. Secara umum, tapi di keadaan-keadaan tertentu akan terbedakan. Barakallahu fikum. Itu penghuni sorga. Orangnya biasa-biasa saja, lemah. Barakallahu fikum. Baik. Kondisi mungkin fisiknya juga lemah. Baik. Tidak sombong, tidak angkuh. Barakallahu fikum. Tapi kalau dia bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, maka sumpahnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan tentang kedekatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala ukhbirukum bi ahli an-nar, maukah kalian aku beritahu tentang penghuni neraka? Baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu 'utullin jawadhin mustakbir. Sifat-sifat penghuni neraka ketika mereka di dunia begini modelnya. Utullin ini dikatakan oleh para ulama kita asyadidul khusuma, yang kuat sekali permusuhannya. Wa qalilul jafi 'alil mau'izah, dia jauh dari nasihat, keras kaku. Baik. Allahu kata illa billah. Taib dikatakan oleh Ma'mar dari Al-Hasan, al-utul, al-fahish, al-athim, keji, banyak berlaku dosa. Al-ghalib, kaku, kasar. Barakallahu fikum. Taib. Wakala Dawudi as-saminul azimul unuqi wal batn. Berkata Dawudi adalah orang yang gemuk. Barakallahu fikum. Al-azimul unuq, besar bagian ini lehernya dan besar perutnya. Qala al-Harawi al-jamu' taib al-manu' utul, adalah orang yang senantiasa serakah, kuat mengumpul-kumpulkan dan tidak mau berbagi. Baik. Barakallahu fikum. Itu namanya utul. Sifat mereka, sifat penghuni neraka. Jawab. Barakallahu fikum. al-kathirul lahm al-mukhtal fi mashyatihi fi mashyihi, yani orang yang gemuk, yang petantang petenteng, barakallahu fikum, sombong dalam cara jalannya. Baik, al-fajir, pelaku dosa. La haula wa la quwwata illa billah. Mustakbir, berlaku sombong. Barakallahu fikum. Yani kurang lebih ini kullu utullin jawadin mustakbir. Kurang lebih sifat-sifatnya adalah orang-orang yang angkuh, orang-orang yang sombong, orang-orang yang kasar. Barakallahu fikum. Kaku ketika di dunia, maka di hari akhirat mereka akan menghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Susah diajak kerjasama, tidak mau bayaan. Baik. Ya, ini tidak mudahan orangnya. Orang mukmin ya sifatnya sahl, mudah, gampang, lembut. Barakallahu fikum. Memudahkan orang lain, mudah pada dirinya dan memudahkan orang lain, gampang urusan ketika bersama dengan dia, tidak susah. La haula wa quwwata illa billah. Qala rahimahullahu ta'ala babun yawma yukshafu an saq. قال حدثنا آدم قال حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكشف ربنا عن ساقه. Berkata Rasulullah صلى الله عليه وسلم bahwa Allah Subhanahu wa taala menyingkap tabir dari kakinya. Fayasjudu lahu kullu mu'minin wa mu'minah, maka sujudlah semua orang yang beriman laki dan perempuan waktu itu atau di saat itu, yani di hari kiamat nanti. Kita kembali ke pembahasan tentang saq, betis atau kaki. Ini sama seperti sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, laisa kamitslihi syai wa huwas samiul basir, tidak sama dengan satu apapun, dan dialah yang maha melihat lagi maha mendengar. Barakallahu fikum. Yaliku bijalalihi wa azamatihi, sesuai kebesaran, sesuai dengan kebesaran dan keagungan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, tidak sama dan tidak serupa dengan yang lainnya. Sama seperti wajah, sama seperti tangan. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan karena Allah mengatakan yadullahi faqaidihim taib khalaqtu bihi yadayya, dan seterusnya. Baik, wajah juga demikian, kaki juga demikian. Kita tetapkan bahwa Allah memiliki kaki, memiliki tangan, memiliki wajah, tapi kita tidak bisa menyamakannya dan menyerupakannya dengan suatu apapun. Barakallahu fikum. Baik. Jangankan antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala, sesama makhluk saja. Baik. Antara kaki satu dengan kaki yang lainnya kan beda. Kaki manusia dengan kaki gajah. Apa sama? Kan tidak sama. Dengan kaki nyamuk misalnya, dengan kaki belalang misalnya. Suatu yang tidak akan sama antara satu dengan yang lainnya. Baik. Maka tentunya lebih tidak sama lagi antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, karena Allah sendiri mengatakan tidak sama. Maka jangan perlu repot-repot tentang masalah ini. Barakallahu fikum. Semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kita katakan laisa kamitslihi syai wa huwas samiul basir. Allah tidak sama dan tidak serupa dengan satu apapun. Hatta sesuatu yang kita bayangkan, kita khayalkan, maka itu bukanlah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyingkap tabir dari kakinya, maka orang-orang mukmin laki dan perempuan pun nanti di hari kiamat sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yabqa man kana yasjudu fid dunya riyaan atau ri'aan wa sum'ah. Tinggallah orang-orang yang dulunya di dunia sujud salat maksudnya, tapi dia melakukan salat dia lakukan dalam kondisi riya, pengen dipuji, pengen dianggap bahwa dia sebagai orang yang soleh, orang yang rajin sholat, orang yang baik, orang yang menunaikan kewajiban. Tujuannya dia melakukan sholat hanya untuk itu, hanya untuk diakui. Barakallahu fikum. Wasum'ah, atau agar supaya orang mendengar dia bahwa dia senantiasa melakukan sholat. Barakallahu fikum. Jadi sholatnya orang-orang munafik. Barakallahu fikum. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas." Mereka kalau melakukan salat, mereka melakukannya dalam kondisi malas. Itu pun mereka melakukannya dalam kondisi riya. Karena pengen dilihat, pengen dianggap. Maka ketika tidak terlihat, tidak teranggap, maka dia paling tidak mau, paling berat untuk hadir melakukan salat. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan askalus salati alal munafikin salatul fajr wa salatul isya. Salat yang paling berat untuk dilakukan oleh orang-orang munafik adalah salat isya dan salat fajar. Kenapa? Karena di zaman itu tidak ada lampu. Tidak ada lampu penerang di masjid. Sehingga tidak ketahuan siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir. Barakallahu fikum. Karena dia merasa bahwa dia tidak dianggap, tidak kelihatan hadir atau tidak, maka ya mendingan tak hadir. Karena tujuannya kan cuma nyetor muka. Kenapa kita hadir sholat? Kenapa kita so ada? Kenapa kita ada di sini? Karena tujuannya ini tidak tercapai, maka dia paling berat untuk dia mendatanginya. Akan beda barakallahu fikum orang yang mukmin. Mau terang, mau gelap, mau apa ya tetap saja. Karena dia menganggap bahwa itu satu kewajiban yang harus dia tunaikan. Ada orang yang memujinya atau tidak, ada orang yang melihatnya atau tidak, itu bukan urusan dia. Urusan dia adalah menunaikan kewajiban yang Allah wajibkan atasnya. Barakallahu fiik. Maka ketika orang-orang mukmin nantinya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah menyingkap kakinya, orang-orang munafikin pun yang melakukan sholat riya pengen sujud pada saat itu. Fayadhhabul yasjud. Maka dia pun berusaha untuk sujud. Fayaudu dhahruhu tabaqan wahida. Maka jadilah tulang punggungnya ini barakallahu fikum satu kesatuan yang tidak bisa digerakkan. Barakallahu nyambung. Tidak bisa rukuk, tidak bisa sujud. La haula illa billah. Qala rahimahullahu ta'ala suratul haqqah. Al-Haqqah ini adalah nama dari nama-nama hari kiamat. Qala rahimahullah ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Ishatun radiyah. Ishatun radiyah yuridu fiha ar-ridha. Yani kehidupan yang diridai. Al-Qadiyah al Al-mu'tata al-ula allati mutuha. Al-mu'tata al-ula. isyatar radiyah, kehidupan yang diridai. Al-qadiyah, al-qadiyah, ya laytaha kanatil qadiyah, yani al-mautatal ula, baik, kematian yang pertama. Humma uhya ba'daha, kemudian dihidupkan setelahnya. Min ahadin anhu hajizin ahadun yakunu lil jam'i walil wahid. Jadi tidak ada yang bisa menghalangi. Wa qala Ibn Abbas al-watin niyat al-qalb. Watin ini adalah urat yang menggantung kalbu, jantung. Qala Ibn Abbas taga kathur wa yuqalu bitaghiyah bitughyanihim, taga pelampauan batas mereka, yuqalu tagat ala al-khazan kama taga al-ma'u ala qominu inna taga al-ma'u kama apa? Baik, masyaallah. Baik, kita cukupkan dulu sampai sini karena akan kita masuk ke tafsirannya dengan membacakan surah. Barakallahu fikum. Kita lihat dulu rabu-rabu. طيب تفضلوا جزاكم الله خير سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.